Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Minggu 28 Mei 2017 dibacakan oleh Ahyar. Nelayan Luksmawe tak bisa melaut akibat solar di SPBUN kosong. PLTU Nagan Raya kembali terhenti menyuplai arus akibat ada gangguan. Truk tabrak 5 sepeda motor di Medan dan mengakibatkan 3 orang tewas. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, sebagian besar nelayan di kawasan TPI Pusung, Kecamatan Banda Sakti, Luksmawe, sejak satu pekan terakhir tidak bisa melaut karena solar subsidi dari SPBUN setempat sedang kosong. Menurut pihak SPBUN Pusung, sekarang ini yang tersedia hanya deck light, sedangkan solar yang disubsidi telah habis sejak 10 hari lalu. Faisal alias Apa Raja, seorang nelayan pemilik boat dompeng di Pusung Baru, menyebutkan dalam sepekan ini pihaknya kesulitan mendapatkan solar subsidi. Pasalnya, solar di SPBUN Pusung yang dijual seharga Rp5.150 per liter sudah habis. Yang tersedia saat ini hanya BBM jenis deck light yang harga per liter mencapai Rp7.500 per liter. M. Zakaria, seorang pemilik kapal motor berkapasitas 30 GT, juga mengakui selama ini khusus pada akhir bulan sangat kesulitan mendapatkan solar di SPBUN TPI Pusung. Nelayan mengaku tidak mampu membeli BBM jenis deck light untuk melaut karena harganya cukup mahal. Kondisi ini sangat menyulitkan nelayan untuk melaut. Pengelola SPBUN di TPI Pusung, Morando, mengakui jika saat ini solar subsidi telah kosong sejak 18 Mei atau 10 hari lalu. Tersedia sekarang ini hanya deck light. Hal ini terjadi karena minimnya kuota solar yang diperoleh dari pihak Pertamina. Pasalnya, untuk satu bulan, Pertamina hanya menjatahkan 101 ton solar. Jumlah itu tidak cukup untuk melayani 300 lebih kapal berkapasitas 5 hingga 30 GT. Karena itu, perlu penambahan kuota solar dari Pertamina. Sederalun, pembangkit listrik tenaga uap PLTU 2 x 100MW di Nagan Raya pada Minggu pagi sekitar pukul 9.45 WIB kembali terhenti menyuplai arus. Pasalnya, jaringan transmisi Biren Sigli terjadi gangguan sehingga berdampak pada pemadaman di wilayah Sigli, Banda Aceh hingga Melabuh. Manajer PLN Area Melabuh, Redi Zanto, mengatakan arus listrik dari PLTU Nagan Raya saat ini hanya disuplai dari unit 2, sedangkan unit 1 sedang dalam masa pemeliharaan hingga 31 Mei 2017. Dampak gangguan transmisi menyebabkan unit 2 yang sedang beroperasi terhenti menyuplai arus. Namun transmisi yang mengalami gangguan sudah berhasil diperbaiki. Pihak PLN sedang mengupayakan arus dari unit 2 dapat kembali menyuplai pada sore ini sehingga kembali normal. Namun bila tidak dapat menyuplai atau kembali terjadi gangguan, akan dilakukan pemadaman bergilir pada Minggu malam. Redi menambahkan selama ini selain mengandalkan arus dari PLTU Nagan Raya untuk kebutuhan arus di Aceh Barat, juga mengandalkan arus dari PLTD Senebo sehingga tidak terjadi padam total. Masyarakat berharap listrik selama bulan Ramadan ini tetap normal. Sederalun, kecelakaan maut terjadi antara satu truk trailer BK9279BT dengan 5 unit sepeda motor di Medan, Sumatera Utara. Dalam kejadian ini, 3 orang tewas dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Rina Sareginti, mengatakan kecelakaan tersebut terjadi tepatnya di Jalan Ring Road, persimpangan Jalan Amal, Medan, Minggu pagi, sekitar pukul 6.30 WIB. Kecelakaan diduga karena rim truk blong. Truk yang dikemudikan sopir Saiful Fadli, 41 tahun, langsung menabrak 5 sepeda motor yang sedang berhenti di jalan menunggu traffic light hijau. Akibatnya 3 orang tewas dan 6 lainnya luka parah. Rina menyebutkan identitas korban yang meninggal dunia yakni Indra Subahan Purba 44 tahun, Arisa Salwa 13 tahun, dan Anas Majid 8 tahun. Sementara korban luka Safikri 14 tahun dan Aldon Sinamela 47 tahun kini dirawat di Rumah Sakit Bina Kasih. Kemudian korban luka Afia 11 tahun dirawat di Rumah Sakit Sari Mutiara Medan. Sementara korban luka Alexander, 17 tahun, Dini Ananda, 12 tahun, dan M. Akli, 13 tahun, ketiganya menjalani rawat jalan. Saat ini, polisi telah melakukan olah TKP. Sementara sopir masih dalam pemeriksaan petugas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun awal puasa, gas LPG 3 kg langka di Kabupaten Aceh Singkil. Warga harus keliling dari satu pengecer ke pengecer lain untuk mendapatkannya. Jikapun tersedia, harganya melonjak dari Rp25.000 per tabung menjadi Rp30.000 per tabung. M. Taat, warga Singkil, mengatakan dirinya mencari gas LPG sampai ke Rimo, Kecamatan Gunung Meriah. Namun tidak membuahkan hasil sehingga kembali dengan tangan kosong. Namun di Singkil ada yang menawarkan Rp30.000 per tabung. Hal serupa disampaikan Wardi, penduduk Singkil Utara. Menurutnya, gas LPG 3 kg sulit diperoleh dan harganya naik menjadi Rp28.000 per tabung dari biasanya Rp25.000. Warga berharap Pemkab Aceh Singkil bertindak cepat dalam menstabilkan harga LPG subsidi, mengingat harganya saat ini melampaui harga eceran tertinggi. Pemerintah juga diminta menjaga ketersediaan gas ukuran 3 kg tersebut. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonogroho mengatakan minggu siang pukul 10.40 WIB terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu vulkanik 2.500 meter. Angin bertiup sedang hingga kencang ke arah timur dan tenggara. Dia mengatakan di lokasi cuaca dalam kondisi berawan dan mendung. Teramati asap kawah tipis setinggi 100 meter di atas puncak gunung itu. Terpantau aktivitas gempa sempat terjadi 7 kali gempa guguran, 6 kali gempa frekuensi rendah, dan 3 kali gempa fase banyak. Sehingga saat ini status Gunung Sinabung masih ada di level 4. Sutopo mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak dan jarak 7 km untuk sektor selatan ke tenggara. Selain itu, warga juga diminta jaga jarak aman dalam radius 6 km untuk sektor tenggara ke timur dan jarak 4 km untuk sektor utara ke timur Gunung Sinabung. Syederalun, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Tahir mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terbitnya Al-Quran yang tidak mencantumkan surat Al-Maidah ayat 51 hingga 57. Pada rapat kerja dengan Menteri Agama, mereka akan mempertanyakan. Ali setuju Al-Quran yang sudah beredar dan yang tidak mencantumkan surat Al-Maidah itu ditarik kembali. Tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan karena berkurangnya isi kitab suci umat muslim tersebut. Ali juga mendesak kasus tersebut diselidiki meskipun pihak penerbit dalam hal ini PT Suara Agung telah menyikapi kesalahan itu. Tidak hanya dari unsur Kementerian Agama, tetapi juga oleh Majelis Ulama Indonesia. Sementara untuk penerbit selayaknya diberikan teguran oleh pemerintah. Sebelumnya, pengurus Masjid Asyifa Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, melaporkan adanya kitab suci Al-Quran tanpa Al-Maidah ayat 51 hingga 57 pada Selasa 23 Mei 2017. Kementerian Agama pun melakukan penelusuran dan dilakukan klarifikasi ke PT Suara Agung yang menjadi perusahaan penerbit. Dari pemeriksaan terungkap, memang ada kesalahan pencetakan sehingga harus dimusnahkan. Syederalun, umat Islam di Cina mulai menunaikan ibadah puasa Ramadan Sabtu 27 Mei dengan durasi waktu rata-rata 16 jam per hari. Durasi waktu tersebut karena bulan Ramadan tahun ini jatuh pada musim panas yang biasanya di belahan utara bumi siang harinya lebih lama dibandingkan dengan malam hari. Sejak sepekan lalu, pihak pengurus masjid di Beijing membagi-bagikan jadwal imsakiyah secara cuma-cuma yang tersusun selama 30 hari. Untuk hari pertama bulan Ramadan yang jatuh pada tanggal 27 Mei 2017, waktu imsak di Beijing pukul 3.15 waktu setempat, sedangkan waktu maghrib pukul 19.33. Jadwal waktu puasa tersebut akan terus maju semenit hingga tanggal 25 Juni 2017 sesuai perputaran hilal. Berdasarkan data Asosiasi Muslim Republik Rakyat Cina pada 2017, jumlah umat Islam di seluruh daratan Tiongkok yang luasnya mencapai 10,99 juta km persegi atau hampir 10 kali lipat luas wilayah Indonesia itu sekitar 23 juta jiwa. Sepekan menjelang bulan puasa, di Urumqi, ibu kota provinsi Xinjiang, yang banyak dihuni umat Islam digelar pameran kuliner pada 18 hingga 22 Mei 2017. Sekira 1.500 orang memadati International Convention Center, Urumqi, tempat digelarnya pameran makanan dari 44 negara, di antaranya Rusia, Jerman, Inggris, Thailand, dan Kazakhstan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Minggu 28 Mei 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.